Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhul Usuli Sittah, penjelasan 6 landasan pokok di dalam dinul Islam ini, 6 prinsip dasar di dalam dinul Islam. Yang 6 prinsip ini diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enam prinsip dasar di dalam dinul Islam yang dirangkum secara ringkas oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Yang kemudian disyarah dan dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah, di antaranya adalah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab ini, Syarhu Al-Usuli Sittah, penjelasan 6 landasan atau 6 prinsip dasar di dalam agama ini. Telah kita baca 2 landasan pokok atau 2 prinsip dasar, dan juga sudah masuk dalam al-aslu thalis, landasan pokok yang ketiga, yaitu anna min tamamil ijtima' as-sam'a wat-ta'ata liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Sesungguhnya di antara kesempurnaan ijtima' bersatu di dalam menjalankan agama, untuk mewujudkan ini, kesempurnaan bersatu di dalam menjalankan agama, harus dengan sikap mendengar dan taat terhadap pemegang kekuasaan atau pemerintah, walaupun penguasa tersebut atau pemerintah tersebut adalah seorang budak Habasyi, seorang budak Ethiopia. Ya. فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا بَيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا بِكُلِّ وَجْهٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرًا. Dan Nabi SAW telah menjelaskan prinsip dasar ini, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa, mendengar dan taat kepada pemerintah muslim. Beliau SAW telah menjelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang lengkap, penjelasan yang sempurna dari berbagai macam sisi dan berbagai macam cara penjelasan, baik secara syar'i atau secara qadari, secara kauni, yaitu secara bukti nyata. Jelas perkaranya, di dalam Islam wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Thumma sar hadzal aslu la yu'rafu 'inda aktsari man yad'i al-'ilma fa kaifa al-'amalu bihi. Kemudian Syekh Muhammad An-Najdi menyebutkan, kemudian berlalunya waktu, di kemudian hari kondisinya berubah. Nah, sehingga menjadilah prinsip ini, mendengar dan taat kepada penguasa, prinsip seperti ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Maka bagaimana akan dapat mengamalkan prinsip dasar ini? Orang-orang yang mengaku berilmu saja, kebanyakan mereka tidak mengenal prinsip ini. Maka bagaimana mengamalkannya? Maka bagaimana orang yang awam? Bagaimana masyarakat biasa? Maka penting prinsip-prinsip dasar seperti ini dijelaskan kepada umat, dijelaskan kepada manusia. Dan ini termasuk daripada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Di antara pokok-pokok manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah mendengar dan taat kepada penguasanya. Taib, ini matan al-usulu sittah. Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala menyebutkan prinsip ini ringkas tetapi padat. Nah, itu prinsip wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Kemudian telah kita baca sebagian penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang masalah ini. Dan Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala tentunya beliau mengambil prinsip ini dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabullah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian, yaitu pemerintah kalian, penguasa kalian, imam kalian. Jelas ya dalam Al-Quranul Karim prinsip ini. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas prinsip ini. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada penguasa, pemerintah. Walaupun yang menguasai kalian atau pemerintah kalian adalah seorang abdun, seorang budak atau bekas budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya orang yang berumur panjang dari kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Asyahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan wasiat untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Setelah beliau mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah, usikum bitaqwallah, beliau mewasiatkan was-sam'i wat-tha'ah. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun penguasa kalian adalah seorang budak atau bekas budak. Dalam riwayat, walau kana au wa in tamaru alaikum abdun habasyi. Walaupun yang memegang na'am pemerintahan adalah seorang budak Habasyi dari Ethiopia. Akan tetapi ketika dia menjadi penguasa, wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Jelas ya prinsip dasar ini. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang hal ini. Sebagiannya sudah kita baca ya pada pertemuan yang lalu, dan kembali kita ingatkan di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang mentaati amir, penguasa, pemimpin, maka sungguh dia telah mentaati aku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis sahih, ya. Diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah. Demikian pula hadis-hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya akan datang nanti penguasa yang jahat, yang zalim, yang membuat bulu kuduk ini merinding. Nah, saking takutnya kepada penguasa, masyarakatnya saking takutnya kepada penguasa, jahatnya penguasa tersebut, akan datang penguasa yang seperti itu, kata beliau. Kemudian para sahabat berkata, afala nuqatiluhum, apakah kita boleh memerangi mereka, memberontak mereka? Maka beliau mengatakan, la, jangan, enggak boleh, ya. Maqamussalah, selama mereka masih salat, ya. Itu selama mereka masih muslim. Nah, seorang muslim, ya, pemimpin yang muslim, ya. Haram hukumnya na'am durhaka, ya, atau memberontak kepada penguasa muslim. Yang wajib adalah taat, mendengar. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isma wa ati' fi usrik wa yusrik. Mendengarlah dan taatlah, baik ketika engkau susah atau ketika engkau senang. Nah, baik ketika engkau suka atau tidak suka, taatilah dan mendengarlah. Bahkan beliau juga mengatakan, wa in akalu malak wa darabu dhahrak, walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu. Subhanallah. Nah, hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak menjelaskan tentang hal ini, sampai Syekh tadi mengatakan apa? Fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an dha'ian bi kulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang sempurna, yang lengkap, yang indah, yang gamblang, ya, dari semua sisi penjelasan, semua cara penjelasan, dengan semua cara penjelasan, baik secara syar'i atau qadari, ya, secara kauni, bukti nyata, ya, gamblang, ya. Nah, bisa antum lihat, ya, hadis-hadis tentang hal ini dalam kitab Na'am Lamuddur al-Mansur min al-Qawl al-Ma'thur. Karya Syekh Jamal bin Furaihan al-Harizi. Hafizahullah taala. Ya. Di situ dirangkum, ya, dalil-dalil, ya, wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Demikian pula dirangkum di situ ucapan-ucapan para ulama alaihim rahmatullah. Di antaranya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan was-sam'u wat-tha'ah lil a'immah fima yuhibbullahu wa yardha. Wa la yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara anna laysa alaihi imamun barran kana aw fajiran. Wajib mendengar dan taat terhadap penguasa dalam perkara yang Allah cintai dan perkara yang Allah ridhoi. Karena mendengar dan taat di sini adalah dalam perkara yang ma'ruf. Nah, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatillah, dan tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Nah, kalau disuruh mencuri, ya jangan mau, ya, karena itu perintah yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan tidak halal bagi seorang, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak halal bagi seseorang untuk bermalam satu malam, ya, dalam keadaan dia tidak menganggap adanya seorang pemimpin, ya, baik pemimpin tersebut pemimpin yang baik atau pemimpin yang jahat. Nah, artinya nggak boleh dia memberontak keluar dari jamaah, ya. Nah, juga demikian dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan man kharaja ala imamin min a'imatil muslimin fahuwa khariji faqad syaqqa asal muslimin wa khalafa al-athar wa maitatuhu maitatan jahiliyah. Barang siapa yang memberontak kepada seorang pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah seorang yang khawarij, ya, pemberontak yang telah merusak, ya, persatuan kaum muslimin, ya, merusak tongkat persatuan kaum muslimin dan menyelisihi athar, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, ya. Dan mayitnya atau bangkainya adalah bangkai jahiliyah. Waliyadzubillah. Nah, dalam kesempatan yang lain atau dalam tempat yang lain, dalam kitab yang sama, Syarhus Sunnah, Al-Imamul Al-Barbahari rahimahullahu taala juga mengatakan, wala yahillu qitalu sultan walal khuruj alaihi wa in jara. Tidak halal memberontak, memerangi penguasa, ya. Tidak boleh, ya. Wa in jara, walaupun penguasanya atau pemerintahnya itu jahat, ya. Walaisa fis sunnati qital sultan. Di dalam sunnah ini ya, tidak ada na'am qital sultan, tidak ada na'am memerangi penguasa ya. Tidak ada tuntunan memerangi penguasa ya, di dalam sunnah ini. Fa inna fihi fasadad dunya waddin, karena di dalam qital sultan, dalam pemberontakan ya, dan memerangi penguasa, padanya terdapat kerusakan dunia dan agama. Demikian juga dikatakan oleh al-Imam Ismail Asbahani, Al-Asbahani. Beliau mengatakan wa minas sunnati sam'u wat ta'ah. As-sam'a wa sam'u wat ta'atu liwulatil amri abraran kanu aw fujjar. Dan diantara sunnah adalah mendengar dan taat kepada penguasa, waliul amr. Baik waliul amr tersebut adalah orang yang adil, yang baik, atau mereka orang yang jahat, zalim. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan para ulama alaihim rahmatullah. Karena ini adalah prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah ya. Sejak zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai hari ini ya, dan sampai hari kiamat nanti, prinsip dasar ini, prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang harus dipegang ya. Tidak boleh memberontak kepada penguasa muslim, walaupun jahat, walaupun banyak kesalahannya, kekeliruannya, kezolimannya ya. Nah, kenapa kok? Kan zolim, jahat ya. Nah, karena kalau pemberontakan, kalau memberontak dan memerangi penguasa, kerusakannya akan lebih dahsyat, kerusakannya akan lebih parah, lebih besar ya. Akan lebih banyak orang yang terbunuh ketika terjadi pemberontakan atau pengkudetaan ya, atau revolusi ya, atau yang semisalnya. Namun sangat disayangkan prinsip dasar yang pokok ini di dalam dinul Islam ini pada zaman sekarang ya, jadilah keadaannya tidak diketahui kecuali atau tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu ya, maka apalagi orang yang jahil maka bagaimana mungkin akan bisa mengamalkannya. Maka jelas ya prinsipnya. Maka alhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah ya, selalu istiqomah di atas prinsip ini dan selalu mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan prinsip ini ya. Dan hendaklah kaum muslimin mendoakan kebaikan ya, kepada penguasanya, bukan malah semakin membuat ricuh, semakin membuat naam ya, kericuhan ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, menggembosi naam masyarakat atau rakyat untuk naam agar benci kepada penguasanya ya. Jangan naam. Yang wajib bagi kita adalah mendoakan penguasa kita ya. Dan banyak ucapan para ulama tentang hal ini sudah kita baca juga sebenarnya sebagiannya pada pertemuan yang lalu ya. Nah, bagaimana pentingnya seorang muslim untuk mendoakan kebaikan untuk penguasanya, di antaranya adalah ucapan Fudail ibn Iyad ya, rahimahullahu ta'ala. Nah, yang beliau mengatakan, jika aku memiliki satu doa yang dikabul, yang mustajab, maka aku tidak peruntukkan doa tersebut kecuali untuk pemimpin. Nah, Maka dikatakan, bagaimana seperti itu wahai Abu Ali? Kunyahnya Fudhal bin Iyad, Abu Ali. Maka beliau mengatakan, kalau aku peruntukkan doa yang satu tadi, yang dikabul tadi untuk diriku sendiri, ya, maka faedahnya untuk diri sendiri. Ya. Tetapi ketika aku peruntukkan doa yang mustajab tersebut untuk kebaikan pemimpin, maka kebaikannya adalah untuk kebaikan pemimpin itu dan kebaikan hamba-hamba Allah dan juga kebaikan negeri. Kebaikan pemimpin, rakyat dan negerinya. Nah, ini ya, yang pandangannya ke depan. Ya. Nah, demikian pula dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Boleh juga demikian. Nah, kalau ada satu doa yang mustajab kata beliau, maka aku peruntukkan doa tersebut untuk sultan, untuk penguasa. Nah. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama tentang hal ini, ya. Maka sudah jelas. Nah, kewajiban kita untuk sabar, ya, kepada penguasa yang zalim. Ya. Dan kita tetap wajib mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, walaupun dia zalim, ya. Walaupun dia banyak kekeliruannya, kesalahannya, ya. Walaupun dia jahat, ya. Ma'akumussalah, selama mereka masih muslim. Ya. Namun kata beliau, prinsip dasar seperti ini menjadi tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu, maka bagaimana mungkin akan bisa mengamalkannya? Summa sara hadzal aslu la yu'rafu inda akthar man yad'il ilma fa kaifal 'amalu bihi. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, sara hadzal aslu, jadilah prinsip ini, landasan pokok yang ketiga ini, la yu'rafu inda katsirin mimman yad'il ilma, tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu, mengaku ulama. Fayajhaluna mas'alata sam'i wa ta'ah, sehingga mereka jahil, tidak mengerti tentang masalah mendengar dan taat, wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Wa malaha min fadlin wa malaha min ahamiyah, dan mereka tidak mengetahui keutamaan mendengar dan taat kepada penguasa. Tidak mengetahui pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa. Fakaifa bil awam? Kalau kondisi orang yang mengaku berilmu seperti ini, maka bagaimana lagi orang-orang awam, masyarakat biasa, rakyat jelata? Wahum asyad bijahlan fi hadza. Mereka lebih bodoh, lebih tidak mengetahui lagi prinsip yang agung ini. Nah. Fasara syuja' alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum. Sehingga jadilah orang yang pemberani, orang yang dikatakan pemberani, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menurut mereka. Waladhi la ta'khudhuhu fillahi laumatala'im indahum, dan jadilah orang yang pemberani, ya, tidak takut, ya, terhadap celaan orang-orang yang mencela, ya, pemberani atau pahlawan, ya, indahum, menurut mereka. Huwaladhi yakhruju ala imamil muslimin, jadilah pemberani atau penguasa, ya, pemberani ataupun nampah lawan, ya, menurut mereka adalah orang yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, orang yang memberontak kepada penguasa kaum muslimin, orang yang memberontak kepada pemerintah. Ini yang dinilai pemberani, dinilai pahlawan, ya, yang dieluk-elukkan. Wa yakhla iyadat ta'ah, jadilah pemberani menurut mereka, atau pahlawan menurut mereka itu orang yang melepas ketaatan dari penguasanya, yaitu tidak taat kepada penguasanya. Wa yunadi bi thawrati 'alal hukamil muslimin, bahkan mereka menyeru kepada revolusi, menyeru, mengajak rakyatnya untuk memberontak terhadap pemerintah muslimin. Bimujarradi husuli khata'in minhum, karena sebab munculnya kesalahan dari penguasa tersebut. Au maksiatin la tasilu illa hadil kufur, atau muncul kemaksiatan ya dari penguasa atau pemimpin yang tidak sampai kepada batasan kekufuran. Karena sebab dia zalim ya, korupsi misalkan ya, atau yang semisalnya ini dan itu dari kemaksiatan dan kesalahan yang tidak sampai kepada derajat kekufuran ya. Nah, diberontak ya. Nah, dikudeta ya, direvolusi dan seterusnya. Nah, bahkan yang sangat disayangkan yang menyerukan tentang hal ini adalah orang-orang yang mengaku berilmu ya, di atas mimbarnya ya, dalam khutbahnya, dalam ceramahnya ya, dalam pengajiannya ini dan itu ya. Nah, menyulut ya, kemarahan masyarakat atau rakyat ya, agar mereka pun mendukung untuk memberontak kepada pemerintahnya. Waliyadzubillah. Ya. Benar dikatakan oleh Syekh tadi, bahwasanya prinsip dasar ini mendengar dan taat kepada penguasa, kondisinya tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Ya. Malah mereka yang mengaku berilmu mengajak rakyat untuk memberontak kepada penguasa, karena sebab penguasanya korupsi misalkan, atau penguasanya melakukan kesalahan ini dan itu ya. Nah, maka ini bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, memberontak atau mengkudeta ya, memerangi pemerintah, ini bukan dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun kondisinya berubah sekarang. Orang yang pemberani, yang pahlawan, nah menurut mereka dialah yang memberontak kepada pemerintah, dialah yang berani konfrontasi dengan pemerintah ya. Dialah yang berani pasang dada dengan penguasa, yang memberontak ya. Nah, ya. Bahkan merevolusi ya, mengkudeta atau yang semisalnya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah mengembalikan mereka kepada kebenaran. Wasara hadisul majalis wan nadawat wal muhadarat fi tatabbu'i atharatil wulah wa tafkhimiha wa nafkhi fiha. Dan jadilah perbincangan-perbincangan di majelis-majelis, di nadawat, tempat-tempat perkumpulan, tempat musyawarah ya, wal muhadarat, dalam ceramah-ceramah ya. Nah, isi perbincangannya, isi ceramahnya dan seterusnya adalah dalam rangka mencari-cari kesalahan wulah, kesalahan penguasa. Isi ceramahnya menjelek-jelekkan penguasa, mencari-cari kesalahan penguasa. Nah, isi perbincangannya adalah mencari-cari kesalahan penguasa ya, dan juga menjelek-jelekkan penguasa. Wa tafkhimiha, dan membesar-besarkannya ya. Wa nafkhi fiha, dan menyulut dan meniup. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut ya. Jadi semakin besar, semakin viral ya. Nah, untuk apa? Supaya rakyat dan masyarakat ikut emosi gitu. Nah. Hatta ya'ulal amru ila tafarruqil kalimah, sampai-sampai kondisinya nah membawa kepada tafarruqil kalimah, terpecahnya persatuan. Nah. Wa tanfiri ar-ra'iyyah min ta'ati waliil amr. Dan juga na'am. Menjadikan rakyat atau masyarakat lari ya, dan menjauh dari mentaati penguasanya. Hatta yahtallal amnu wa tusfakud dima, sampai-sampai naam keamanan berkurang ya, rasa aman berkurang. Wa tusfakud dima, bahkan darah-darah ditumpahkan, terjadi pemberontakan di sana, pemberontakan di sini ya. Nah, berhadapan antara rakyat dengan penguasanya ya, terjadilah pertumpahan darah. Nas'alullah salama wal afiyah. Orang-orang takut, ya. Toko-toko pada tutup, pasar-pasar pada tutup, ya, karena dinilai kurang aman, tidak aman kondisinya, ya. Genting. Ya. Ini kondisi yang terjadi, ya. Ketika tadi, nah, kondisinya adalah na'am di majelis-majelis, di muhadara-muhadara, ceramah-ceramahnya, khutbah-khutbahnya adalah mencari-cari kesalahan penguasa, menjelek-jelekan penguasa, ya, sampai pada kondisi terpecahnya kalimat persatuan, ya, dan menjauhkan rakyat dari mentaati penguasanya sehingga berkurang keamanan, tertumpah darah di sana sini. Waliyadzubillah. Wa ya'ulul amru ila fasadin ashad minal fasadi alladhi yahsulu minas sabri ala ta'ati waliyil amril fasik wadh-dhalim alladhi indahum lam yasdur minhu kufrun bawah indahum alaihi minallahi sultan. Ya, sampai-sampai urusannya atau perkaranya na'am menjadi rusak, ya, dengan kerusakan yang lebih parah daripada kerusakan, nah, yang terjadi ketika rakyatnya sabar terhadap penguasanya, ya, sabar mentaati penguasanya yang fasik, yang zalim, yang jahat, yang tidak sampai pada derajat kekufuran yang jelas. Nah, ketika rakyatnya sabar, ya, dengan penguasa yang zalim, jahat, ya, dan seterusnya, nah, yang tidak sampai kepada derajat kekufuran, ya, maka, nah, itu akan lebih baik, ya, sabar dengan pemimpin yang jahat dan zalim, ya, daripada memberontak, ya, atau memerangi penguasa yang jahat dan zalim. Karena memerangi penguasa yang jahat atau penguasa yang zalim, kerusakan yang terjadi akan lebih besar daripada kerusakan yang diakibatkan karena kejahatan dan kezaliman penguasa tersebut. Ya. Nah. Dan telah banyak contoh, ya, nah, di berbagai negeri, ya, kasus-kasus yang, nah, terjadi seperti ini, yang menjadi bukti nyata. Ya. Benarnya prinsip ini, mendengar dan taat kepada penguasa, wa in jara walaupun jahat, zalim. Ya. Nah. Seperti halnya di Sudan, ya. Nah, terjadi perpecahan yang begitu dahsyat, ya. Yang ketiga itu penguasanya zalim, jahat, ya. Nah, hampir setiap hari ada yang dibunuh oleh penguasanya. Akan tetapi rakyatnya dan masyarakatnya enggak sabar, ya, enggak sabar dengan kejahatan dan kezaliman penguasanya saat itu. Ketika tidak sabar, ya, dan tadi orang-orang yang mengaku berilmu mengompor-ngompori masyarakat di ceramahnya, di khutbahnya, di, nah, majelis-majelisnya, ya, untuk memberontak, akhirnya masyarakat, nah, karena didukung oleh tokoh-tokoh tadi yang mengaku berilmu, ya, masyarakat ikut memberontak. Terjadilah pemberontakan, ya. Nah, ingin mengkudeta pemimpin atau penguasa, ingin mengadakan revolusi, ya, memerangi penguasa atau pemerintah, terjadilah peperangan yang dahsyat antara rakyat dengan penguasanya. Berapa yang terbunuh? Ribuan yang terbunuh. Nah, yang ketika mereka sabar, ya, dengan kejahatan pemimpin yang zalim tersebut, ya, yang terbunuh hanya ratusan, nggak banyak, puluhan mungkin atau ratusan, ya, bisa dihitung. Nah, tapi ketika terjadi pemberontakan, nah, memberontak kepada penguasa, yang terjadi adalah na'am, ya, ribuan orang terbunuh, nah, baik anak-anaknya, perempuannya, ya, nah, bahkan kondisinya kacau, ya, kacau balau. Nah, ketika kondisinya tidak sabar mentaati penguasa muslim. Nah, sampai kapan kita sabar dengan penguasa yang jahat, yang zalim? Sampai nanti kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru, sabarlah kalian. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian nanti bertemu dengan aku di telagaku. Ya. Sabar, isbir. Nah, selesai dari al-aslu thalis, landasan pokok yang ketiga. Penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala ringkas tetapi padat ya, tentang prinsip ini. Prinsip wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa muslim walaupun mereka jahat. Nah, Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Dan insyaallah prinsip dasar yang keempat atau landasan pokok yang keempat akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.